kita bersyukur sama Allah ya, karena segala nikmat hanya darinya. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah, tidak ada satupun nikmat yang kita rasakan melainkan hanya dari Allah Jalla Jalaluh. Hari ini kita bisa terkoneksi kembali itu karena Allah, sekali lagi karena Allah. Maka hidup kita dari awal dalam perjalanan dan sampai akhir adalah hanya untuk Allah Jalla Jalaluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salammu senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Baik, sebelum kita masuk kepada pembahasan tentang permulaan wahyu, yang merupakan kehidupan untuk manusia, yang memindahkan manusia dari kegelapan menuju cahaya, dari kekeringan menuju kesuburan yang penuh dengan nikmat dan bimbingan ilahi. Ana ingin menyebutkan sebelum kita membaca permulaan wahyu tentang tingkatan-tingkatan wahyu. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahmatullah alaihi dalam kitabnya Zadul Ma'ad, beliau menjelaskan tentang tingkatan-tingkatan wahyu. Ada 6 tingkatan wahyu. Afwan, ada 7. Ada 7 tingkatan wahyu. Yang pertama adalah mimpi yang benar. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam awal permulaan wahyu itu dengan mimpi. Beliau melihat sesuatu dan ternyata apa yang beliau lihat terjadi. Yang kedua, yang dibisikkan oleh Jibril ke dalam hatinya, ke dalam dirinya, tanpa Nabi melihat Jibril. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang tingkatan ini, inna ruhul qudus nafasa fi ru'i. Sesungguhnya Jibril membisikkan di dalam hatiku, annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha, bahwasanya jiwa tidak akan mati sampai menyempurnakan rezekinya. Ini tingkatan yang kedua. Dalam hadis ini Nabi mengatakan fattaqullah wa ajmilu fit talab, bertakwalah kepada Allah dan carilah rezeki dengan cara yang baik. Artinya jangan takut, jangan kepikiran, jangan jadi beban, karena engkau tidak akan meninggal dunia sampai rezekimu sudah lengkap. Udah habis dalam catatan itu, rezekinya habis baru. Ini tingkatan yang kedua, yaitu Jibril menghembuskan dalam jiwa Nabi alaihissalatu wassalam. Tingkatan yang ketiga adalah Jibril mendatangi Nabi alaihissalatu wassalam dalam wujud manusia. Dan wujud seorang lelaki yang kemudian berbicara kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Di situ Nabi bisa memahami apa yang diucapkan Jibril. Seperti ketika Jibril datang kepada Nabi alaihissalatu wassalam bertanya tentang akhbirni anil Islam, kabarkan kepada aku tentang Islam. Akhbirni anil iman, kabarkan kepada aku tentang iman. Akhbirni anil ihsan, kabarkan kepada aku tentang ihsan. Tanya tentang kiamat. Itu adalah Jibril memberikan wahyu kepada Nabi alaihissalatu wassalam dengan cara datang menjumpai Nabi, kemudian menyampaikannya. Tingkatan yang keempat, dan ini yang paling berat sama Nabi alaihissalatu wassalam, yaitu wahyu itu datang seperti suara bel. Salsalatul jaros itu seperti rantai yang ditarik di atas batu yang mulus. Ditarik ya. Ibu-ibu mungkin pernah atau jemaah pernah dengar, kadangkala kalau pisau bertemu dengan seng, kemudian kayak diseret itu ya. Itu hati seperti tersayat-sayat itu. Ini yang paling berat buat Nabi alaihissalatu wassalam. Wahyu datang dalam kondisi seperti itu. Beliau ketika wahyu datang dalam model yang seperti ini, kalau beliau naik onta, ontanya itu sampai duduk. Beliau berkeringat di musim dingin, keringatnya keluar seperti jagung-jagung. Maka di sini para ulama pernah menjelaskan bagaimana seorang mendengarkan Al-Qur'anul Karim sambil ketawa-ketawa kadangkala. Sedangkan Nabi menerima wahyu ini dengan penuh perjuangan. Tingkatan yang kelima, Nabi alaihissalatu wassalam melihat Jibril dalam wujud aslinya. Dan Nabi melihat Jibril dalam wujud aslinya disebutkan dua kali. Yang pertama ketika beliau dari ketika di Gua Hira. Yang kedua ketika beliau Isra Mi'raj. Beliau melihat Jibril dalam wujud aslinya. Memiliki 600 sayap. Besar. Bahkan Nabi ketakutan melihat Jibril dalam kondisi seperti itu. Sallallahu alaihi wasallam. Satu sayap Jibril itu bisa menutup timur dan barat. Kemudian tingkatan yang keenam, Allah mewahyukan kepada Nabi alaihissalatu wassalam dari atas langit yang ketujuh. Ketika Isra Mi'raj, kewajiban sholat. Itu Nabi dapat bukan di muka bumi ini. Nabi harus naik. Melewatin langit pertama. Langit kedua. Langit ketiga. Langit keempat. Langit kelima. Langit keenam. Langit ketujuh. Di atas sana. Nabi alaihissalatu wassalam mendapatkan wahyu dari Allah berupa kewajiban sholat. Adapun tingkatan yang ketujuh dalam wahyu itu adalah Allah berbicara langsung kepada Nabi alaihissalatu wassalam tanpa ada perantara, tanpa ada Jibril. Allah berbicara langsung. Sebagaimana Allah pernah berbicara langsung kepada Nabi Musa alaihissalam di surat An-Nisa ayat 164. Allah mengatakan wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah berbicara kepada Nabi Musa dengan pembicaraan yang benar. Apakah Nabi mencapai tingkatan ini? Nah, dalam riwayat ketika beliau Isra Mi'raj, beliau sampai ke tempat di mana terdengar suara pena yang menulis. Dan di situ Allah berbicara kepada Nabi kita alaihissalatu wassalam. Maka Nabi kita memiliki tingkatan yang paling tinggi dalam penerimaan wahyu ini. Semua cara dalam menerima wahyu itu pernah diterima oleh Rasulullah SAW. Baik, kita akan memulai tentang permulaan wahyu yang turun kepada Nabi SAW. Yang kemudian turun kepada beliau Iqra. Setelah itu bagaimana beliau mengajarkan kepada umatnya. Agar mereka menjadi umat Iqra, umat yang membaca, umat yang mengamalkan, umat yang berbuat untuk Allah Jalla Jalal. Taib, silakan dibaca. Bismillah. Permulaan wahyu dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha berkata, wahyu yang pertama yang diturunkan kepada Rasulullah SAW adalah mimpi yang benar dalam tidur. Dia tidak melihat dalam mimpi kecuali datang seperti falak atau pada subuh. Kemudian setelah itu dia suka menyendiri dan dia menyendiri di Gua Hira. Dia bertahanut atau khulwat di dalamnya, beribadah selama beberapa malam. Sebelum meninggalkan keluarganya, dia membawa bekal. Kemudian kembali ke Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian membawa bekal lagi untuk berikutnya. Itu terus berulang hingga datanglah kebenaran dalam kondisi dia berada di Gua Hira. Nah, itu prosesnya. Proses bagaimana beliau akhirnya bertahanus di Gua Hira. Dan kita sudah berbicara tentang keutamaan bertahanus. Berkhulwat ya, walaupun tidak di dalam gua, di mana seorang muslim diminta untuk ya bertafakur, bertadabur, melihat kondisi dunia ini, kondisi dirinya, dosa-dosa dia, nikmat yang Allah berikan kepada dia, dengan cara qiyamul lail, dengan cara iktikaf di masjid ya. Adapun permulaan wahyu yang diterima oleh Nabi SAW, sebagaimana disebutkan tadi, beliau bermimpi, mimpinya selalu jadi kebenaran. Lalu beliau jadi suka berkhulwat, menyendiri. Dan istrinya Khadijah mendukung. Dan harapan para istri yang memiliki suami yang mungkin sibuk di luar. Dan ternyata kesibukan itu bermanfaat. Buat sang suami, buat keluarganya, maka dukung. Mungkin ada sebagian kebahagiaan dia yang berkurang. Banyak perempuan yang ingin selalu duduk bersama suaminya. Ingin berduaan bersama suaminya. Ingin ngobrol, ingin makan bersama, ingin jalan-jalan bersama. Terkadang kebahagiaan itu tidak dia dapatkan. Tapi sejatinya dia bisa meraih kebahagiaan yang lebih besar daripada bersama suaminya. Yaitu kebersamaan dia dengan Allah Jalla Jalalu. Ketika sang suami harus, ya mungkin ada suami yang kerja sebulan baru balik ya. Mungkin ada suami yang sebagai ustaz, sebagai pendakwah, mungkin sering datang ke pedalaman. Entah baru balik kapan, mungkin ada yang punya suami sedang kuliah di Medina, dia di Indonesia, atau kuliah di Mesir, dia di Indonesia, sehingga dia harus menjauh dari kekasih hidup dia. Ketahuilah bahwa kita punya kekasih yang lebih indah dari dunia dan isinya, yaitu Allah Rabbul Alamin. Khadijah menerima kondisi suaminya, berangkat, disiapkan makanannya, tidak suka mengungkit-ungkit kebaikan dia. Ini dilakukan Khadijah. Nabi bertahanus sehingga turun kepada beliau Iqra. Silakan dibaca. Malaikat datang dan berkata, bacalah. Dia berkata, saya tidak bisa membaca. Dia memelukku hingga terasa sesak. Kemudian dia melepaskanku. Kemudian setelah itu, dia minta saya membaca. Saya katakan, saya tidak bisa membaca. Kemudian dia kembali memelukku untuk yang kedua kalinya hingga saya merasa tersesak. Kemudian melepaskanku dan berkata, bacalah. Saya katakan, saya tidak bisa membaca. Kemudian dia kembali memelukku yang ketiga kalinya. Kemudian melepaskanku. Dia berkata, bacalah dengan rohku. Baca bahasa Arabnya apa baca? Dari alam. Baca ayatnya. Baca ayatnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allama insana ma lam ya'lam. Ma lam ya'lam. Naam. Itu 5 ayat pertama yang turun kepada Nabi SAW. Bisa digambarkan bagaimana kondisi Nabi di dalam gua sendirian, tahu-tahu ada makhluk yang memeluk dia. Mendekap dia. Hatta balagha minnil jahd. Sampai Nabi susah bernafas. Iqra. Artinya orang disuruh membaca dalam kondisi santai. Kalau dia gak bisa baca, santai dia jawabnya. Baca mamanya. Enggak, aku gak bisa baca. Tapi kondisinya ini seakan-akan ada pemaksaan untuk membaca. Jadi dipeluk, didekap. Kemudian setelah itu dilepas Iqra. Nabi mengatakan, ma'a Nabi Qari, aku gak bisa baca. Yang kedua kali didekap lagi, Iqra, jawaban Nabi tetap. Dan ini menunjukkan bahwa Nabi SAW memang gak bisa baca. Dan sekali lagi, bukan berarti orang yang buta huruf itu bodoh. Bukan. Bisa jadi orang yang buta huruf memiliki ilmu yang lebih dalam dari yang bisa membaca. Namun membaca ini sarana untuk mendapatkan ilmu. Maka ketiga kalinya dilepas. Pas Nabi didekap, kemudian dilepas. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Itu diingat sama Nabi itu. Lalu beliau turun. Nah, silakan dilanjutkan. Malaikat datang dan berkata, Kemudian masuk ke rumahnya menemui Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Dia berkata, selimuti aku, Khadijah menyelimutinya hingga rasa takutnya hilang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Khadijah setelah memberitahukan masalahnya, saya takut pada diri saya. Khadijah berkata, demi Allah, dia tidak akan menghinakanmu selamanya, karena kamu adalah orang yang suka menyambung hubungan silaturahim, membantu orang lain, memberi orang yang tidak punya, memuliakan tamu, membantu orang-orang yang tertimpa musibah. Khadijah akhirnya membawanya menemui Waraqah bin Naufal bin As'ad Abdul Uzza, anak paman dari Khadijah, seorang penganut agama Nasrani pada zaman Jahiliyah. Dia bisa menulis dengan bahasa Ibrani, menulis Injil dengan bahasa Ibraniyah sesuai dengan kehendak Allah. Barakallahu fiik. Ibu-ibu bisa dan jamaah lainnya bisa melihat ya bagaimana peran Khadijah. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mencintai Khadijah dan kesetiaan beliau kepada Khadijah itu tidak pernah terputuskan walaupun nyawa telah hilang dari Khadijah. Walaupun Khadijah bertahun-tahun telah dimakamkan di kota Mekah, tapi Nabi tetap mengenang kebaikan Khadijah. Ini istri yang soleha. Nabi SAW pulang dalam kondisi ketakutan, istri yang soleha, langsung dia menenangkan suaminya. Diselimutin suaminya. Mungkin diambilkan air, ditenangkan. Setelah itu Khadijah cerita. Rasulullah SAW cerita. Ketika cerita, Khadijah menyimak dengan benar cerita dari Rasulullah SAW tentang apa yang dialami. Dia tidak pernah menyalahkan suaminya. Dia tidak pernah menuduh suaminya dengan hal yang macam-macam. Ketika suaminya selesai bercerita, ketika Nabi alaihissalam selesai bercerita, Khadijah mengatakan, "Kalla wallahi, la yukhzikallah abada." Khadijah mengatakan, sekali-kali Allah tidak mungkin menghinakan. Di sini seorang istri yang melupakan dirinya, dia ingat hanya sama suaminya. Makanya cerita Khadijah kalau kita lihat, bagaimana dia mengatakan kepada Nabi SAW, Allah tidak mungkin menghinakanmu. Tidak mungkin Allah menghinakanmu. Kenapa? Khadijah mengatakan, innaka latasilur rahim. Engkau orang yang baik. Engkau orang yang pandai menyambung rahim. Engkau orang yang suka berbagi sama orang. Engkau orang, engkau. Tidak ada aku dalam cerita Khadijah. Karena dia tahu walaupun kekayaan yang dia miliki itu lebih banyak daripada yang dimiliki oleh Nabi SAW. Walaupun harta yang dimiliki oleh seorang istri jauh melebihi harta yang dimiliki oleh suaminya. Tapi karena istri tahu bahwa semua yang ada di dunia ini adalah fana. Dan dia tahu dia punya kewajiban kepada suaminya. Maka Khadijah berulang kali mengatakan, engkau. Apakah cukup Khadijah melakukan itu? Khadijah takut usaha dia belum berhasil menenangkan suaminya. Dia ingin suaminya benar-benar tenang dan damai. Dibawa Rasulullah SAW untuk menjumpai anak paman Khadijah. Ini usaha keras dari seorang istri untuk memberikan solusi yang indah buat suaminya. Bukan malah banyak menuntut, banyak menuduh. Ya belajar sama Khadijah. Nabi SAW mau berangkat, disiapin makanan. Balik lagi makanannya habis, disiapin lagi sama Khadijah. Diberikan. Makanya benar-benar sesuatu amalan yang sangat mulia yang dilakukan oleh Khadijah. Sehingga Allah kirim salam sama Khadijah. Kita sudah pernah baca tentang keutamaan Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Bagaimana ketika Khadijah datang membawa makanan atau minuman kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Kata Jibril alaihissalam, hadihi Khadijah, ini yang datang Khadijah nih. Ma'aha ina'un fihi idamun au syarab. Bawa, dia bawa tempat ada makanan atau minuman di sana. Fa'idha hiya atatki. Kalau dia datang menyumpaimu. Fa'akri'ha min rabbiha salam. Jamaah. Allah Rabbul Alamin kirim salam sama salah satu hambanya. Allah yang menciptakan itu hamba kirim salam sama Khadijah. Karena peran dia mendukung Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kebaikan dia. Bagaimana Nabi alaihi salatu menceritakan kebaikan Khadijah ketika manusia mendustakanku istriku, dia yang mempercayai aku. Itu Khadijah radhiyallahu taala anha, dan Nabi terus mengingat dan dibawa kemudian kepada Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal termasuk salah satu bangsa Arab yang berada di atas agama Nabi Ibrahim, yang dia sempat mencari agama ke Syam, ya, cari agama di Suria, di Yordania, di Syam pada waktu itu. Dia pernah datang kepada orang Yahudi. Orang Yahudi mengatakan, kamu tidak akan bisa ikut dalam agama kami kecuali kamu dapat bagian dari murka Allah Jalla Jalaluh. Berangkat ke agama Nasrani juga mendapatkan jawaban yang tidak berbeda. Akhirnya Waraqah berada di atas agama yang lurus, ya. Tapi disebutkan di sini bahwa Waraqah sempat menerjemahkan buku Injil, dan disebutkan di sini bahwa dia menjadi penganut agama Nasrani akhirnya, tapi Nasrani yang di atas tauhid pada waktu itu, dan dia bisa menulis dalam bahasa Ibrani, dan dia menulis Injil dalam bahasa Ibrani sesuai dengan kehendak Allah. Taib, apa yang didapat Nabi dari Waraqah? Ini orang punya ilmu, orang membaca Injil, orang faham dengan agama sebelumnya. Sedangkan bangsa Arab secara umum mereka gak punya agama. Agama mereka adalah ya sisa-sisa dari agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi agama yang dianut secara umum gak ada. Tapi Waraqah disebutkan dia sebagai penganut Nasrani pada waktu itu. Tapi Nasrani di atas tauhid. Nasrani di atas tauhid. Baik, dilanjutkan. Pada waktu itu usianya telah lanjut dan matanya sudah buta. Khadijah berkata kepadanya, wahai anak pamanku, dengarkanlah perkataan dari anak saudaramu. Waraqah bertanya, wahai anak saudaraku, apa yang kamu telah lihat? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukannya apa yang telah dia alami. Setelah Waraqah mendengar penuturan beliau, dia berkata, inilah Namus atau Jibril yang Allah turunkan kepada Musa. Alangkah indahnya bila saya masih muda dan kuat. Andai saja saya masih hidup saat kaummu mengeluarkanmu dari kampung halamanmu. Barakallahu fiik. Subhanallah. Waraqah sudah tua. Sudah buta. Berapa banyak orang yang buta matanya tapi terbuka hatinya. Dan tidak sedikit orang-orang yang terbuka matanya tapi tertutup hatinya. Waraqah dalam kondisi sudah buta. Datang Khadijah. Subhanallah, ya. Lihat bagaimana ucapan yang indah bisa memancing balasan yang indah. Khadijah radhiyallahu ta'ala berkata kepada anak pamannya, Waraqah, tidak memanggil namanya. Dia panggil Yabna Am, wahai anak pamanku. Dipanggil dengan kekerabatan. Kita ini kalau ngobrol sama sepupu kita, dengan mengatakan, hei sepupuku ini, anak pamanku ini. Berbeda tatkala dengan kita menyebut nama dia. Jadi ada benih-benih cinta yang akan bertaburan tatkala itu. Tatkala dipanggil dengan anak pamannya. Kemudian Khadijah mengatakan kepada anak pamannya ini, Isma min ibni akhik, tolong dengarkan dari anak saudaramu. Dia nyebutkan Nabi ini anak saudaranya. Seakan-akan keponakannya. Lalu Waraqah mengatakan kepada Nabi alaihissalatu wassalam dengan mengatakan, ya bena akhi, madha tara, wahai anak saudaraku, apa yang kamu lihat? Ini jemaah, kita diperintahkan untuk memilih memang ucapan-ucapan yang indah. Kenapa? Inna syaitan yanzaghu bainah. Syaitan itu berusaha untuk merusak hubungan di antara kita lewat lisan. Berapa banyak orang yang bersaudara gara-gara salah ucap. Salah berkata, persaudaraan mereka terpecah. Terputuskan. Maka kita perlu ambil pelajaran nih. Nih mereka belum datang Islam jemaah. Belum pada waktu itu. Baru nih datang wahyu pertama. Ternyata mereka bisa berbicara dengan santun dan sopan. Dan ana terus terang malu ana ya. Ana naik pesawat itu ada seorang wanita tua. Ya, biasa naik pesawat. Pernah satu hari ketemu ana di lon di Surabaya, nunggu di sana. Itu ana duduk ya agak jauh dari dia. Dia itu mau makan. Ana heran. Sampai, "Pak, saya makan dulu ya." Ada apa pamit sama ana gitu. Cuma memang adab ya. Etika yang terkadang ada sebagian ikhwan itu yang tidak memikirkan sekitarnya. Hanya memikirkan dirinya. Orang ana enggak kenal sama dia kok. Ada apa ana ngobrol sama dia? Apa ada apa ana meminta izin kepada dia ketika hendak memakan atau meminum sesuatu? Padahal dia non muslim. Dia itu non muslim. Karena ana lihat dia ketika naik pesawat itu ya salib lah yang dia bawa. Tapi sekali lagi, akhlak yang mulia ini seorang muslim harus mempertahankan. Setelah Waraqah mendengar cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya Waraqah tahu dari Injil. Di mana di Injil disebutkan akan datang nabi. Allah mengatakan tentang Nabi Isa alaihissalam, "Wa idz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad." Dan memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang nabi yang bernama Ahmad. Maka tatkala itu langsung Waraqah ingat, itu tuh Jibril yang datang. Seperti yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Lalu Waraqah mengatakan, dia mengatakan, "Ya laitani fiha jaza'an." Ya, betapa indahnya ketika aku pada waktu itu muda. Gagah, perkasa, kuat. Aku bisa membantumu pada waktu itu. Menolongmu dengan pertolongan mati-matian ketika kaummu mengusirmu. Baru saja mendapatkan kabar gembira bahwa beliau adalah nabi yang dipilih oleh Allah. Tidak lama kemudian ada kabar duka bahwa engkau akan diusir dari negerimu. Maka di situ nabi bertanya, silahkan dibaca. Disitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Apakah mereka akan mengeluarkan saya dari kampung saya?" Waraqah berkata, "Benar, tidak ada orang yang membawa seperti apa yang kamu bawa, kecuali orang tersebut akan dimusuhi. Saya berjanji, seandainya saya mendapatkan harimu itu, maka saya akan menolongmu dengan pertolongan yang maksimal." Tidak lama kemudian, Waraqah meninggal. Dan wahyu mengalami kemandekan. Barakallahu fiik. Jadi kita lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang hidup selama 40 tahun dengan lembaran-lembaran emas di kaumnya. Catatan Nabi semuanya A. Catatan Nabi semua keindahan. Akhlak beliau, perilaku beliau, kejujuran beliau, orang-orang Mekah semuanya tahu bahwa Nabi adalah Al-Amin. Tapi tatkala beliau menyampaikan agama Allah, kata Waraqah, tidak ada satupun orang yang membawa seperti apa yang kau bawa, melainkan akan dimusuhi. Jadi jamaah, ada orang yang dicintai di keluarganya. Umpamanya Antil. Ada seorang anak dicintai sama keluarganya. Suatu saat semua keluarganya suka sama dia karena akhlaknya, karena kebaikannya. Suatu saat nih anak belajar agama. Ngerti agama. Mulai dia mempraktekkan agama Islam yang benar, yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dalam kehidupannya, dia akan dibenci sama keluarga. Akan dianggap aneh. Akan dianggap nyeleneh. Akan dianggap membawa aliran baru. Macem-macem. Kemana nih anak yang selama ini baik? Hilang semuanya. Karena seorang yang mengamalkan perintah Allah dan Rasulnya, memang itu ujiannya. Nabi akan diusir. Dan itu terjadi setelah 13 tahun. Pengusirannya. Tapi gangguan, penyiksaan, dilakukan orang-orang Quraisy sepanjang jalan. Sepanjang jalan hidup Nabi, Nabi mendapatkan hal itu sampai beliau akhirnya hijrah. Nah, di sini ada ucapan Al-Qamah. Al-Qamah mengatakan, awal wahyu yang diterima para nabi adalah dalam mimpi tidur. Setelah hatinya tenang, baru diturunkan kepadanya wahyu. Ucapan ini mengatakan, ya, agar orang tidak kaget, tidak ketakutan. Tapi di situ ada permulaan, ada mukaddimah yang menyebabkan dia jadi siap. Kemudian, kata Ibnu Katsir, ini ada yang perlu diperbaiki terjemahannya, pernyataan itu adalah dari Al-Qamah sendiri, tapi sebuah pernyataan yang bagus didukung oleh apa yang sebelumnya dan apa yang sesudahnya. Artinya, sebuah pernyataan yang Al-Qamah ini kalamun hasan, adalah kepernyataan yang bagus. Dan apakah benar ucapan Al-Qamah ini? Ucapan ini didukung oleh apa yang sebelumnya dan apa yang sesudahnya. Artinya bagaimana kisah Nabi sebelumnya, bagaimana yang sesudahnya, maka tentunya Allah memberikan kepada Nabi alaihissalatu wassalam wahyu yang dengan itu alam semesta ini penuh dengan rahmat. Baik, kita sudah selesai dari awal permulaan wahyu. Tentang sejarah kenabian. Jadi para jamaah, Rasulullah SAW menjadi nabi dengan Iqra. Dengan turunnya Iqra, beliau menjadi nabi. Tapi belum ada kewajiban untuk berdakwah. Setelah itu turun ya ayyuhal muddatsir qum fa'andir. Surat Muddatsir ini tadi wahyu dikatakan sempat mandek. Naam. Sempat mandek wahyu itu, enggak datang lagi Jibril membawa wahyu kepada beliau. Beliau gundah gulana menanti kedatangan wahyu. Beliau rindu untuk mendengarkan kalamullah tabaraka wa ta'ala. Kemudian turun ya ayyuhal muddatsir qum fa'andir. Bangun, bangkitlah engkau. Baik, sekarang bicara sejarah kenabian. Ini wahyu ini turun tanggal berapa? Bulan apa? Silakan dibaca. Sejarah kenabian. Baca, Ustaz. Nah, sejarah kenabian. Sebelum menjelaskan tentang hikmah dari hadis yang lalu, maka sebelumnya kami jelaskan dahulu tentang rincian waktu Nabi diutus sebagai berikut. Pertama, dari Abi Qatadah bahwa Rasulullah SAW telah ditanya tentang puasa pada hari Senin. Dia berkata, hari itu adalah hari saya dilahirkan dan hari saya mendapatkan wahyu. Oleh karena itu, hari dimulai wahyu adalah hari Senin. Nah, berarti Iqra ini turun pada hari Senin. Pada hari Senin. Kenapa? Karena jelas-jelas. Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya ketika ditanya tentang puasa hari Senin, beliau mengatakan, wa yawma unzila alayya fi, hari diturunkannya Al-Quran kepadaku. Al-Quran sepanjang hidup Nabi itu turun pada hari macam-macam. Hari Jumat, hari Selasa, hari apa. Tapi awal mulanya yang dimaksud adalah sebagaimana beliau dilahirkan pada hari Senin, wahyu itu turun pada hari Senin. Baik. Yang kedua. Adapun penentuan bulan, maka ulama berbeda pendapat. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, ada perbedaan tentang bulan kenabian. Ada yang berkata dimulai pada tanggal 8 Rabiul Awal tahun 41 dari tahun Gajah. Inilah pendapat mayoritas. Ada yang mengatakan terjadi pada bulan Ramadan. Mereka berdalil dengan ayat yang berbunyi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Qur'an. Lanjut. Mereka berkata, bentuk permulaan yang paling pertama yang diberikan kepada Nabi adalah Al-Quran yang diturunkan kepadanya. Al-Baihaqi mengisahkan bahwa masa mimpi kenabian adalah berlanjut hingga 6 bulan. Dengan demikian, awal mimpi kenabian itu adalah dimulai pada hari kelahirannya, yaitu bulan Rabiul Awal, setelah sempurna 40 tahun dari wahyu yang diterima dalam keadaan terjaga, dimulai pada bulan Ramadan. Ya, barakallahu fiik. Bicara bulan, hari sudah jelas. Para ulama sepakat hari diturunkannya Al-Quran kepada Nabi adalah hari Senin. Sekarang bicara kapan terjadinya itu. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama disebutkan bahwasanya pada tanggal 8 Rabiul Awal. Karena hari kelahiran Nabi ini diperselisihkan. Jumhur ulama mengatakan yang masyhur 12 Rabiul Awal. Tapi ada yang berpendapat tanggal 8 Rabiul Awal. Dan itu awal permulaan wahyu. Tapi gimana dengan firman Allah yang mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran, bulan Ramadan bulan diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Di sini para ulama berusaha untuk menggabungkan dua pendapat ini. Maka mereka mengatakan wahyu pertama turun itu yang berupa mimpi itu dimulai dari hari kelahiran beliau ketika umur beliau sempurna 40 tahun. Karena beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam bahwasanya para nabi itu diutus ala ra'si arba'ina sana. Di puncak umur 40 tahun. Secara hijriah ya. Secara hijriah. Berarti wahyu pertama turun ketika yang berupa mimpi itu mulai dari hari kelahiran Nabi. Kemudian dari Rabiul Awal. Rabiul Awal. Rabiul Thani. Jumadil Ula. Jumadil Thaniya. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Setelah 6 bulan ini baru turun wahyu dalam kondisi beliau terjaga. Itu awal turunnya Iqra. Makanya kalau Anda lihat di kitab Sirah An-Nabawiyah fi Dha'il Masadir Al-Asliyah disebutkan bahwasanya awal turunnya Iqra itu pada hari Senin tanggal 21 Ramadan. Tahun 40 kenabian. Tanggal 21 Ramadhan. Dari mana mereka menyimpulkan hal itu? Mereka lihat di tanggalan-tanggalan kalender yang ada. Yang kadang-kadang bisa dicek ya tahun sekian, berapa hari Senin itu tepat pada hari apa. Kemudian mereka juga melihat bahwasanya Allah menurunkan Al-Quran ini pada Lailatul Qadar. Kita lihat ada yang berpendapat turun Al-Quran itu, nuzulul Quran itu tanggal 17 Ramadhan. Sehingga kadang-kadang kita lihat sebagian orang merayakan nuzul Quran tanggal 17. Karena tanggal 17 itu adalah hari Perang Badar. Sehingga mereka mengatakan, oh berarti tanggal 17 itu turunnya Al-Quran Karim. Padahal Allah sebutkan Al-Quran itu turun pada malam Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu adanya di malam-malam ganjil di akhir Ramadan. Di 10 akhir Ramadan. Maka di sini ulama mengatakan turunnya hari Senin tanggal 21 Ramadan pada tahun 40 kenabian. Adapun yang sebelum itu pada hari kelahiran Nabi sampai Ramadan itu masih dalam kondisi mimpi. Kemudian ketika kita berbincang tentang tahannusnya Nabi SAW, Nabi itu bertahannus di Gua Hira setiap tahun itu pada hari-hari tertentu, disebut 30 hari, 40 hari, dan itu dilakukan di bulan Ramadhan. Maka tentunya Jibril datang, wahyu Iqra itu di bulan Ramadhan. Karena Nabi tidak bertahanus di bulan lainnya. Hadza wallahu a'lam tentang masalah sejarah turunnya wahyu kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Baik, kita masuk kepada hikmah dan pelajaran yang bisa dipetik. Silakan. Hikmah atau pelajaran yang bisa dipetik. Setelah kita berbicara tentang sejarah kenabian, kita kembali untuk mengambil hikmah dan pelajaran dari hadis yang berbicara tentang wahyu yang paling pertama. Mari kita renungkan berikut ini. Pertama, Jibril memeluk dengan keras Rasulullah SAW sampai 3 kali Dari kejadian itu, Sulaim Al-Qadi mengambil kesimpulan bahwa seorang tidak boleh memukul anak untuk belajar Al-Quran lebih dari 3 kali. Sebagaimana Jibril hanya memeluk dengan keras yang menyebabkan tersesat hanya 3 kali. Masya Allah, ini hikmah yang pertama. Hikmah yang pertama buat para orang tua yang punya anak. Kalau ngajarin Quran saja, gak boleh mukul lebih 3 kali, apalagi belajar yang lainnya. Kemudian bicara tentang memukul anak, kita tahu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, muru auladakum bis-salati sab'in, suruh anak kalian salat mulai umur 7 tahun disuruh. Wadribuhum 'alaiha li'ashrin, dipukul setelah umur 10 tahun. Maka ketika memukul anak dalam urusan Al-Qur'anul Karim, itu hendaklah tidak lebih dari 3 kali. Jadi memang anak-anak ini harus ada yang harus dipukul ketika belajar Al-Quran Karim. Tapi ada yang tidak. Sekarang tugas kita nih, bagaimana kita mengajarin anak kita tanpa dipukul. Tapi kalau gak bisa harus dipukul, ya dipukul. Kenapa? Karena mendidik anak tanpa memukul yang sekarang digembar-gemborkan ya oleh para aktivis pendidikan anak umpamanya, sehingga sesuatu yang dahulu tidak pernah kita lihat sekarang terjadi. Ada guru yang dipenjarakan gara-gara memukul anaknya, ada guru yang harus dimejak hijaukan karena gara-gara memukul anaknya, memukul anak didiknya ya. Subhanallah, kita dulu jemaah, ibu-ibu mungkin jemaah yang lain juga merasakan bagaimana anak waktu SD itu sering di sini ini sampai ijo, dijiwit sama guru itu ya. Aduh, Masya Allah kalau anak ingat. Ada guru lagi yang biasa nyabut jambang ini ya. Itu diputer sampai Allahu Akbar. Kalau kita laporan sama orang tua kita, apa yang terjadi? Ditambahin sama orang tua. Karena mereka punya keyakinan bahwa ini anak gak mungkin dipukul kecuali memang ada masalah. Namun karena sekarang mungkin orang ya banyak yang lebih pintar dari gurunya atau apa, maka ingat orang tua harus belajar lah. Belajar bagaimana mendidik anak. Kalau ternyata memang memukul itu dalam Islam ada. Dan seorang guru memukul anaknya selama di tempat yang wajar, tidak dengan emosi yang berlebihan, tapi pemukulan itu dengan cinta dan kasih sayang, Masya Allah. Jadi kalau bicara dipukul, anak itu ya mudah-mudahan diampuni dosa-dosa kita. Jadi biasa yang seperti itu. Bahkan disebutkan ada aturannya, cuma memukulnya gimana? 3 kali paling tidak. Jangan lebih. 2, 3. Selesai. Besok lagi gimana? Pukul lagi. Umpamanya. Jangan sampai lebih dari itu. Barakallahu fiik. Baik. Yang kedua. Hikmah yang kedua, ilmu adalah simbol atau inti dari agama ini. Wahyu dimulai dengan kata basalah. Dengan demikian, setiap muslim dituntut untuk membaca dan menganalisa, untuk mengamalkan tauhid robbani atau arahan ilahi yang mengawali wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Hal yang menakjubkan adalah surat ini yang datang sebagai pembuka wahyu dimulai dengan permintaan untuk membaca, ternyata diakhiri dengan perintah untuk bersujud. Hal tersebut untuk menunjukkan pentingnya membaca dan pentingnya bersujud. Di antara kandungan surat itu adalah tentang sholat. Setiap rokaat yang dilakukan oleh setiap muslim adalah dimulai dengan bacaan dan diakhiri dengan sujud. Seperti surat Iqra' yang diawali dengan perintah membaca dan diakhiri dengan perintah bersujud. Itu karena besarnya kedudukan 2 masalah ini dalam Islam. Masya Allah, jemaah. Maka kalau bicara iptek dan imtak, dari awal turunnya Al-Quran Al-Karim, sudah jelas-jelas tuh. Bicara ilmu, qiraah. Bicara takwa, sujud. Ibadah kepada Allah Jalla Jalaluh. Karena ada orang-orang yang pandai membaca tapi gak ada. Ruh Islamnya gak ada. Kenapa? Karena dia gak sujud. Allah memulai iqra, bismirabbikalladzi khalaq, ditutup dengan wasjud waqtarib. Sujudlah engkau dan dekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau bicara ilmu, ya simbol agama ini ilmu. Semua dimulai dengan ilmu. Tapi ternyata kita gak peduli sama ilmu agama. Dan berulang kali ya, disampaikan tentang sistem pendidikan yang kita lihat di negeri kita, di sekolah-sekolah yang ada. Memang agama itu porsinya sangat sedikit sekali. Kalau bicara sekolah umum, umpamanya, ya hanya 2 jam pelajaran. Kuliah mereka, kuliah mau 4 tahun, mau 7 tahun umpamanya. Pelajaran agama hanya 1 semester saja. Dan hanya 2 jam saja. Padahal ini penting nih. Kalau orang hanya ikro saja, ikro, sampai jadi profesor. Tapi gak sujud, yang akan terjadi korupsi. Merusak negeri ini. Rebutan, berantem, kekuasaan, macam-macam. Kenapa? Karena ikro-nya tidak diakhiri dengan sujud. Ikro-nya tidak dibarengi dengan mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalaluh. Yang pertama harus dibaca oleh seorang muslim, Qur'annya. Jadi antum mau jabat apa saja. Naik jabatan 1, 2, 3, sampai jabatan tertinggi, jangan lupa ikro-nya Al-Quran yang diikro pertama. Karena segala sesuatu yang dibutuhkan manusia sudah Allah sebutkan dalam Al-Quran Karim. Kalau seorang hamba lupa sama Allah dengan meninggalkan Al-Qurannya, maka Allah akan lupa sama kita. Allah akan meninggalkan kita. Makanya dikatakan orang yang paling bodoh adalah orang yang ditinggalkan sama Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan di surat Al-Hasyr, "Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun." Kata Allah, kalian jangan menjadi seperti orang-orang yang lupa sama Allah. Akhirnya Allah bikin mereka lupa sama dirinya sendiri. Para ulama menjelaskan bahwasanya ada makna yang sangat indah di sini. Seorang yang lupa sama Allah, maka dia akan dibikin lupa sama Allah dengan maslahat dirinya sendiri. Maslahat buat dirinya sendiri dia gak tahu. Jangan dipikir, oh ini orang kaya, orang sukses. Dia itu gak tahu sama maslahat dirinya. Ternyata kesuksesan dia itu azab buat dia. Ambisi dia itu jadi azab buat dia. Jabatan dia jadi petaka buat dia. Ini pasti karena Allah yang mengatakan. Maka orang-orang yang lupa sama Allah, yang tidak mau baca Al-Quran Karim, maka dia yang gak mau ngaji ya. Mungkin Ustaz, Anda gak bisa baca Ustaz. Ya, oke, gak bisa baca. Tapi kan paling gak bisa mendengarkan orang membacakan Al-Quran, menjelaskan tafsirnya. Jangan sampai Allah melupakan kita. Akhirnya kita gak tahu dengan maslahat kita. Kita muslim, alhamdulillah. Tapi kadangkala, ya tingkah laku kita ternyata mudarat buat kita. Maka ini benar-benar sebuah surat yang jadi pelajaran buat kita. Kemudian disebutkan ucapan Ibnu Qayyim di sini. Mengatakan bahwasanya pekerjaan yang paling mulia, asyrafu af'alis sholah. Sholat itu kan kumpulan dari ucapan, perbuatan. Dan ternyata yang paling mulia dalam sholat itu adalah perbuatan adalah sujud. Adapun ucapan yang paling mulia dalam sholat adalah qira'ah. Sehingga tidak sah orang yang sholat tanpa membaca Al-Fatihah. Mungkin ketika sujud, dia tidak membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi umpamanya. Atau bacaan yang lainnya. Masih bisa diterima sholat dia. Tapi kalau dia tidak membaca Al-Fatihah, maka sholat dia tidak berguna. Dia harus mengulangi sholatnya. Makanya disebutkan 2 hal ini, baca dan sujud. Buat mungkin ada adik-adik yang sekolah, yang belajar, yang melanjutkan sekolahnya kemana, ingat baca. Jangan sampai bacaan ini membuat kita melampaui batas. Kita jadi sombong dengan ilmu kita. Kita jadi sombong dengan pencapaian kita. Maka untuk menggencet keburukan yang ada di jiwa kita, tundukkan diri kita dengan sujud kepada Allah. wasjud waqtarib. Barakallahu fik. Baik, yang ketiga. Hikmah yang ketiga. Hikmah yang ketiga. Ketika wahyu dimulai dengan anjuran untuk membaca dan penjelasan tentang pentingnya tulis-menulis, sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa membaca dan menulis. Semua itu menunjukkan bahwa Al-Quran bukan buatan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab pentingnya membaca dan menulis tidak mungkin dia munculkan dari awal dakwahnya. Kalau memang Al-Quran itu berasal dari dirinya dan buatan dia sendiri. Sebab dia sendiri tidak pandai membaca dan menulis. Nah, jadi ini sebagai bukti pula bahwa itu bukan bikinan Muhammad SAW. Orang-orang tidak bisa menentang. Kalau ini bikin Muhammad, pasti orang akan membuat sesuatu. Anak kadangkala ketika berceramah, anak akan berceramah sesuatu yang mungkin anak memilikinya. Anak melakukannya. Tapi ternyata ada orang yang menyampaikan, afwan, anak belum bisa mengamalkan. Tapi ini benar nih. Rasulullah SAW menyampaikan hal ini dalam kondisi dia tidak bisa membaca dan menulis. Ini sebagai bukti nyata kalau itu bukan bikinan beliau. Beliau hanya diperintahkan untuk menyampaikan. Itu adalah wahyu ilahi yang disampaikan kepada beliau. Jadi orang-orang, ada sebagian orang yang mengatakan Nabi itu bukan gak bisa baca, Nabi itu bisa baca. Sebenarnya ucapan ini mungkin sebagian orang berpandangan untuk mengangkat derajat Nabi SAW. Masa Nabi gak bisa baca? Nah, Nabi harus bisa baca. Padahal sejatinya ketika kita menetapkan Nabi bisa membaca, kita membuka peluang buat orang-orang musyrikin, buat orang-orang orientalis mengatakan umpamanya, Nabi itu sebenarnya menukil dari kitab ini. Nabi gak bisa baca. Menukil dari mana? Maka ini adalah wahyu ilahi yang benar-benar diturunkan kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Baik, yang keempat. Hikmah yang keempat. Disandingkannya qiraat atau perintah untuk membaca dan belajar dengan nama Allah memberikan isyarat bahwa ilmu harus dibarengi dengan keimanan. Dan ilmu yang benar adalah yang bisa mengantarkan kepada keimanan. Subhanallah. Nah, ini penting sekali ini. Ini hikmah. Bicara pentingnya belajar. Islam sangat memperhatikan hal itu. Ayat yang pertama turun Iqra. Kemudian disebutkan dalam Iqra, Iqra bismirabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Allah mengajarkan dengan pena. Ini sebagai pertanda bahwa menulis adalah sarana untuk menuntut ilmu juga. Bicara tentang perhatian Islam kepada ilmu, pendidikan, pengetahuan, dan apa saja yang membuat orang ini hidup jadi maju, itu tidak dipertanyakan lagi. Yang jadi masalah kita, kita yang tidak mengamalkannya. Hanya satu yang kadangkala sebagian muslim mengamalkannya, cuma lupa dengan yang disebutkan di sini. Allah mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabbmu yang menciptakanmu. Orang sadar nih. Sejak awal dia belajar, dia tahu ana ni hamba Allah. Ana ni hamba. Ana melakukan ini karena ada perintah dari pencipta ana. Orang yang menghadirkan perasaan itu dalam dirinya, maka ilmu dia akan bermanfaat. Dan disebutkan di sini bahwasanya ilmu yang benar adalah yang mengantarkan kepada keimanan. Jadi orang belajar kedokteran, fadhol. Tapi jangan lupa untuk punya Quran yang harus antum baca. Ilmu itu tidak hanya didapat di ruang kuliah. Tidak mendapatkan ilmu agama di sana, ya belajar di masjid. Sehingga ilmu kedokteran yang dipelajarin itu juga dibalut dengan bismi rabbikal ladzi khalaq. Sehingga ada orang-orang yang semakin spesialis, yang semakin tinggi, semakin takut sama Allah Jalla Jalaluh. Bukan semakin ambisi untuk mengumpulkan harta. Karena ada ya di Jember ada omongan-omongan, jangan ke dokter fulan, aduh dokter fulan nih fulus aja yang dicari umamanya. Atau ada orang lain yang mengatakan seperti ini, seperti itu, hadza fulus urusannya. atau mamai dari pihak aparat, semakin bertambah ilmunya, semakin takut kepada Allah, itu benar ilmunya. Tapi apabila dia semakin berilmu, semakin tinggi keilmuannya, semakin pandai berhilah, bersiasat dengan syariat Allah, maka dipertanyakan. Mungkin ilmunya benar, niatnya yang salah. Mungkin ilmunya hak, tapi dia tidak bismi rabbikal ladzi khalaq. Dia untuk dirinya sendiri. Baik, yang kelima. Hikmah yang kelima. Rasulullah datang menemui Khadijah radhiyallahu anha dalam kondisi tegang dan takut. Tetapi langkah awal yang dilakukan Khadijah bukan mengejar dengan pertanyaan dan minta penjelasan secara rinci. Tetapi langkah paling pertama yang dia lakukan adalah menenangkannya. Orang yang sedang kaget tidak pantas ditanyai sesuatu jika hilang ketakutannya. Imam Malik berkata, orang yang ketakutan tidak sah jual belinya, ikrar atau pengakuan dan lainnya. Naam, subhanallah nih jemaah. Jadi tugas seorang ketika mendapatkan orang yang sedang ketakutan, jangan ditanyain. Kita kadang-kadang langsung tanya, ya ada apa? Tenangkan dulu dia. Tenangkan dulu kalau dia sedang berdiri, dudukkan. Kalau dia menggigil, mau main kasih selimut. Kalau dia butuh air, kita kasih air. Tenang, baru ditanya. Dan ini tugas para orang tua, anaknya pulang ketakutan. Jangan diberdirikan tanya, kenapa? Ada apa? Jangan dulu. Supaya dia tenang, setelah dia tenang, mungkin dia mau tidur, suruh tidur. Supaya dia tenang. Setelah bangun, baru ditanya. Di sini ada pendapat Imam Malik, bahwasanya orang yang dalam kondisi ketakutan gak sah. Akadnya yang dia lakukan itu gak sah. Ikrar dia, pengakuan dia. Kadangkala ada orang ketakutan di kepolisian umpamanya. Banyak orang yang ketika di kepolisian, BAP umpamanya dia, kemudian dia ganti lagi. Kenapa? Waktu itu dia ketakutan, dia gak fokus gitu loh. Dalam kondisi ketakutan. Makanya memang gak boleh. Dan di kepolisian sini kita lihat kalau ada orang-orang yang dalam kondisi ketakutan, masih trauma umpamanya. Itu ditenangkan dulu. Dan seorang istri kalau suaminya pulang dalam kondisi gundah ya, mungkin banyak pikiran ini itu, jangan ditanya macam-macam. Tapi bikinin teh, hangat, pijit suaminya, sepatunya bukain, bawa baskom dengan air hangat, cuci kaki suaminya. Setelah tenang, baru mungkin suaminya mau bercerita, dengarkan ceritanya. Terkadang ada istri yang ya suaminya pulang dalam kondisi ketakutan, istri malah melimpahkan perasaan dia juga. Suami ngatakan, aduh aku lagi ada masalah ini itu. Sang istri ngomong, oh sama mas, aku juga ada masalah ini. Astagfirullahaladzim. Seharusnya udah ini ada masalah, yang satu ngalah. Nanti masalahnya diceritakan. Sekarang tugas istri, jadilah seperti Khadijah. Agar suamimu seperti Nabi Muhammad SAW. Baik, yang keenam. Baik, kita mungkin masuk tanya-jawab. Ada banyak pertanyaan? Banyak, Ustaz. Ya sudah, berarti kita tanya-jawab aja kalau sudah banyak pertanyaan. Tapi materinya sangat besar, kayaknya kalau dihabisin sekarang waktunya enggak cukup juga. Siap. Kita tanya jawab, ya Allah, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awan Ustaz, Ana mau bertanya. Saat ini saya masih belajar tentang tajwid dan makhraj huruf. Terkadang saat sholat saya suka berpikir itu makhrajnya salah. Apakah sah sholat saya? Jazakallahu khairan. Naam, subhanallah jamaah. Berkaitan dengan membaca dalam sholat, di mana termasuk rukun sholat itu adalah Al-Fatihah. bagaimana dengan orang yang makhrajnya salah? Berkaitan dengan makhraj ini, ada huruf-huruf itu yang berdekatan makhrajnya, sehingga kesalahan di sana masih ditoleransi, diterima. Tapi ada kesalahan yang fatal, yang harus orang itu belajar. Umpamanya alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu, ada yang membaca alhamdulillah. Alhamdulillah, pakai kaf umpamanya. Maka orang ini diajarin baca. Tapi ketika dia belum bisa, gak ada masalah. Ketika memang udah berusaha. Karena ini dalam masalah pendidikan memang kesalahan lama itu sulit diperbaikin. Jadi kalau awal bacanya udah salah, itu memperbaikinya salah. Maka tugas dia adalah memperbaikinya. Jadi bacaan-bacaan yang merubah makna dan arti itu berbahaya. Bisa menyebabkan sholat dia tidak sah. Tapi kalau kesalahan-kesalahan yang memang makhraj hurufnya saja yang berdekatan, sehingga dia kadangkala salah mengeluarkannya, insya Allah gak ada masalah dalam sholatnya. Semoga sholatnya sah. Barakallahu fiik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana membaca surat Al-Fatihah ketika sholat berjamaah? Maksudnya nih, dia ikutin imam, baca atau enggak gitu. Iya, subhanallah ya. Jadi masalah ini masalah yang berulang kembali. Ana masih ingat ketika itu kita di Masjid Qiblaten di Madinah. Kita ikut daurah Syekh Sulaiman Ruhaili hafizahullahu taala. Beliau ditanya tentang masalah sikap makmum ketika imam membaca Al-Fatihah. Dia dengan suara jahar, apakah makmum mencukupkan diri mendengar imam atau makmum punya kewajiban membaca setelah imam membacanya? Syekh menjelaskan panjang lebar tentang makmum enggak perlu membaca ini itu. Lalu beliau mengatakan, nanti kalau antum tanya sama ustadz lain, sama syekh lain, mungkin jawabannya berbeda. Jadi masalah ini termasuk masalah yang memang ada perselisihan yang berat sekali. Kalau ana lihat, makmum, ini pendapat ana, makmum cukup mendengarkan imam. Artinya kalau imam membaca, terdengar bacaannya, antum cukup mendengarkan imam. Tapi boleh membaca setelah imam, amin. Namun ketika imam dalam kondisi membaca, makmum tugasnya adalah mendengarkan. Apa faedahnya kalau imam membaca, antum membaca sendiri? Setelah amin, mungkin ada jeda waktu di situ bisa membaca. Tapi tatkala imam sudah membaca, tugas kita mendengarkannya. Karena imam suaranya keras, supaya makmum mendengarkan bacaan tersebut. Tapi kalau memang sholat berjamaah, imamnya tidak membaca dengan suara keras, ya kita wajib membacanya. Karena kita tahu Al-Fatihah adalah rukun sahnya sholat. Tapi sekali lagi kalau dengar ustadz lain mungkin yang mengatakan wajib baca, wajib. Kalau enggak sah umpamanya. Itulah perbedaan yang ada di antara para ulama dan dengan dalil-dalil yang cukup kuat ya di antara mereka. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau tanya, ana punya keponakan. Sebelumnya dekat dengan anak, tapi ketika anak mencoba dakwahkan tentang ilmu sunnah sedikit, dia merasa terganggu dan tidak mau menegur anak sampai hari ini. Dan anak pun mendiamkan dan alasan anak adalah bukan karena kejahilannya, tapi keponakan anak itu sampai bikin status dengan kata-kata kotor menghina dalil. Salahkah ana apabila ana mendiamkan dia, Ustaz? Mohon nasihatnya. Barakallahu fiik, subhanallah jemaah. Iya, tadi ana sampaikan bahwasanya tatkala seorang tidak bicara masalah agama, tidak mengajak kepada Allah, aman-aman saja dia. Akhlaknya baik, perilakunya baik sama masyarakat, tapi tatkala dia sudah melangkah ke depan untuk merubah. Merubah apa? Merubah orang menjadi lebih baik. Yang jauh dari rumah Allah supaya dekat sama rumah Allah. Yang sebelumnya benci sama sunnah supaya cinta sama sunnah. Mulai dia akan ada yang menentang dia umpamanya. Bagaimana dengan sikap tadi, ibu tadi yang mengatakan dia akhirnya jauh dari keponakannya, mendiamkan keponakannya karena bikin status yang buruk. Ya Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ya dicela dengan celaan yang sangat menyakitkan. Dikatakan Qur'annya ini adalah dongeng. Ini adalah bikinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau bersabar menghadapi kaumnya. Allah berulang kali mengatakan kepada nabinya, "Fasbir, fasbir, sabr. Isbir ala ma yaqul." Sabar terhadap omongan mereka. Ketika kita tidak sabar menghadapi omongan mereka, maka yang ada ya udah, nafsi-nafsi sudah. Dia-dia anak-anak. Tugas kita menyampaikan. Maka tetap mudah-mudahan dengan akhlak yang baik, dengan tetap ditegur ya. Kalau punya sesuatu, berikan kepada dia. Supaya dia tahu sunnah ini indah, tidak seperti yang dia kira. Supaya dia tahu bahwa Islam dibawa oleh Nabi SAW ini adalah benar-benar rahmat. Cuma dia yang belum tahu dengan kasih sayang ini. Berapa banyak anak yang benci sama orang tuanya karena dipukul. Tapi tatkala anak itu dewasa, dia tahu bahwa pukulan orang tuanya ini adalah kasih sayang dahulu. Kalau enggak, dia enggak jadi orang. Mungkin dia udah jadi macan dulu itu mamanya. Maka perlulah seorang, jangan didiamkan. Kalau dia bikin status yang buruk, sudah. Anggap itu tidak ada. Tapi tetap berhubungan baik. Sehingga lewat hubungan yang baik itu mudah-mudahan dia terbuka nantinya untuk menerima apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita juga yang dakwah ini kadangkala harus melihat tahapan-tahapan dalam berdakwah. Kita juga harus bisa membaca orang ini modelnya kayak apa. Oh, bisa enggak dikerasin? Oh, enggak bisa, jangan. Maka tahapan-tahapan itu yang harus dipelajarin sehingga kita tidak salah ngomong, oh orang ini enggak bisa dengan cara seperti ini. Oh, orang ini harus dengan cara seperti ini. Maka kita juga harus membaca kondisi orang. Jangan sampai semua orang disamaratakan. Seperti seorang tabib ya, perlu mencontohkan seorang dokter. Orang sakit apa saja dikasih obat satu. Ada satu yang sembuh, oh banyak yang sembuh alhamdulillah. Tapi ada sebagian yang gak sembuh-sembuh. Berarti kan orang beda-beda. Kadang-kadang kita ke dokter, Masya Allah, sakitnya sama. Tapi dokter kasih obat yang berbeda. Kenapa? Karena dokter lihat, oh orang ini ternyata punya hasasia itu, apa istilahnya, sensitif ya. Apa gak boleh kena obat ini, itu istilahnya apa? Alergi. Dia alergi dengan ini, itu. Akhirnya dokternya, ternyata orang ini penyakitnya sama, tapi dia punya sesuatu yang lain. Makanya kenapa orang kalau mau operasi itu gak langsung operasi. Diperiksa dulu anu jantungnya, diperiksa, oh ini harus dinormalkan dulu seperti ini. Begitu pula mengobatin manusia, mengobatin hati manusia. Maka ada beberapa tahapan, beberapa cara yang harus dipelajarin ya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tolong jelaskan antara ittiba dan taqlid. Ittiba mengikuti, taqlid mengikuti. Lalu di mana letak perbedaannya? Mohon penjelasannya Ustaz. Barakallahu fiik. Iya. Ya, berkaitan dengan ittiba. Ittiba itu lebih kepada mengikuti dan kita mengetahui dalilnya. Kita bukan ijtihad. Kita umumnya ngikutin. Umumnya ditanya, antum apa? Kenapa antum kok tidak membaca ketika imam membaca Al-Fatihah? Kan Al-Fatihah rukun. Gitu loh. Ada orang yang jawabannya, enggak, ana ikut Ustaz Syafiq. Nah ini taklid namanya. Pokoknya ikut. Ana ikut imam fulan. Itu taklid. Artinya mengikuti tanpa mau tahu dalilnya atau apa. Tapi orang yang ittiba, dia itu ana ikut pendapat yang mengatakan bahwasanya bacaan makmum adalah bacaan imam cukup. Karena memang Quran itu Allah mengatakan idza quri al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkan dan perhatikan. Maka tugas kita mendengarkan. Ana ikut pendapat yang ini. Artinya dia mengikuti dan tahu dari mana pendapat itu berasal. Itu lebih disebut kepada ittiba. Ada pun yang mengikutin, pokok nggak tahu lah, pokoknya halal sudah. Kok halal? Iya katanya Ustadz Fulan halal. Itu taklid. Dan taklid ini lebih kepada agamanya orang awam yang memang dia tidak punya kesempatan untuk belajar. Dia agamanya itu bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Cuma dia datang, Ustaz afwan Ustaz, hukumnya ini gimana Ustaz? Seperti ini. Dalilnya apa Ustaz? Mami Ustaz nyebutkan dalilnya seperti ini. Fatwa ya, orang minta fatwa, dijawab fatwanya seperti ini, sudah dia ikutin. Itu lebih kepada taklid umpamanya. Tapi ada taklid yang buta. Taklid yang buta ini yang berbahaya. Taklid yang buta ini yang menyebabkan orang itu menolak kebenaran. Padahal dia kan tahu pendapat dia ini hanya ikut-ikutan. Sehingga tatkala ada orang yang menyampaikan gini, memang pendapat itu ada, cuma yang lebih kuat seperti ini loh, disampaikan kepada dia. Ada orang enggak mau tahu enggak, antum lebih pintar dari fulan apa? Itu biasanya yang digunakan oleh orang-orang yang taklid buta kadang kala ya. Para ulama saling mengkritisi satu sama lain. Sehingga kembali posisi kita berada di mana? Ibu-ibu ana lihat jamaah kajian ini Masya Allah bisa ngaji, bisa belajar, sehingga bisa membaca, bisa melihat, oh ternyata pendapatnya ini yang lebih kuat. Anak-anak ikut pendapat ini karena ini umpamanya. Itu bedanya dengan taklid yang lebih mengikutin tanpa mengetahui dari mana sumbernya. Hanya tahu hasilnya. Haram, halal, boleh, enggak boleh, sunnah, wajib, seperti itu kadangkala. Itu biasanya orang taklid seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh mensolatkan jenazah sedangkan sholat lima waktunya masih bolong? Apakah diterima sholatnya itu Ustaz? Ini kali Ustaz, orang yang sholatnya masih bolong-bolong, terus dia sholat jenazah, nah sholatnya itu diterima enggak? Bukan yang matinya ya, bukan. Bukan yang menyolatkan. Yang menyolatkan. Ya kalau kita bicara diterima atau tidak, Allah mengatakan innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Makanya urusan nerima atau tidak sholatnya orang ini, wallahu a'lam, kita gak tahu. Apabila dia bertakwa kepada Allah, semoga Allah menerima. Apabila ketika dia sholat jenazah itu, dia benar-benar bertakwa kepada Allah, mudah-mudahan diterima sholatnya. Tapi kadangkala orang yang sholat buat diri sendiri aja dia gak peduli, apalagi sholat buat orang lain ya. Yang istilahnya sholat jenazah kan sholat doa buat orang yang meninggal dunia. Maka wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas syarat diterimanya ibadah udah tahu. Yang satu sesuai dengan sunnah. Yang kedua ikhlas lillahi ta'ala. Bagaimana dengan orang ini? Kalau dia memenuhi dua syarat tersebut, semoga Allah menerima. Tapi ternyata dia bertakwa gak sama Allah SWT? Kalau dia bertakwa, dia akan penuhi syarat tersebut. Semoga Allah menerimanya. Dan semoga setelah sholat jenazah itu, dia nanti sholat wajibnya jadi full gitu ya. Tapi yang jelas tetap sholat jenazah dilaksanakan. Jangan mengatakan, antum belum sholat full, gak usah sholat jenazah umpamanya. Suruh dia sholat. Suruh dia sholat. Dan semoga Allah membuka pintu hidayah buat dia. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, mohon lebih diperjelas Ustaz, masa kalau anak mati proses Nabi menerima wahyu ini, sepertinya apa kalau anak salah Ustaz? Sepertinya Allah tidak menjelaskan, mempersiapkan gitu, secara sepengetahuan Nabi ya Ustaz. Karena kan kebayang ya, kita hanut sendiri di gua Hira, di gua Hiro, tiba-tiba datang gitu kan Ustaz, begitu ketakutan, kan kalau orang ketakutan itu apapun yang disampaikan kan gak masuk Ustaz, dia gak bisa terima gitu kan. Dan kelihatannya kan waktu beliau pulang kan gak ketakutan yang ada di tengah Pak Ustaz. Terus kan kalau kita telusuri lagi, alhamdulillahnya Khadijah itu membawa beliau ke pamannya kan, anak pamannya, sehingga orang kan memberitahu nih, nah, salah satunya kan bahwa kamu nanti kau akan dikeluarkan dari kampung halaman. Itu pun ternyata Nabi juga tak tahu Ustaz. Jadi kan kesini ada faktor Khadijah, ada faktor Jibril ya Ustaz ya, ada faktor Jibril, ada faktor Khadijah, ada faktor Warohah bin Nawfal. Ini gimana Ustaz? Jadi memahami keseluruhan ini seperti apa Ustaz? Nah, iya, subhanallah. Jadi kalau kita lihat itu skenario Allah yang sudah Allah mauin seperti itu. Nabi AS memang tidak tahu beliau akan jadi Nabi. Beliau tidak nunggu-nunggu. Beda sama orang yang menunggu sesuatu. Orang yang menunggu sesuatu itu ketika datang, berarti kan, oh sudah ini anda tunggu, memang seperti itu. Nabi tidak. Nabi tidak menanti itu. Dan ini supaya tampak bahwasanya wahyu itu memang turun alami, natural. Karena tunjuk bukan dibikin-bikin ini. Nabi tidak membikin-bikin hal tersebut. Sehingga kalau Nabi menunggu, Nabi kemudian, oh ini udah datang yang anda tunggu. Orang akan berpikir, oh Nabi berarti memang menanti hal tersebut. Cuma persiapan yang sudah dipersiapkan oleh Allah Jalla Jalaluh, itu persiapan sejak beliau, ingat ketika dibelah dadanya. Itu udah dipersiapkan. Jadi beliau walaupun dalam kondisi takut, tapi beliau sudah bersih hatinya. Sehingga ketika beliau di Gua Hira, sebelumnya selama 6 bulan sudah datang mimpi-mimpi yang benar. Ini sudah mulai persiapan. Cuma beliau juga gak tahu apa ini. Ketika beliau di Gua Hira, beliau dalam kondisi takut, tapi beliau tetap menghafal apa yang diucapkan. Makanya Nabi alaihissalam awalnya itu takut. Kalau dapat wahyu itu di surat Al-Qiyamah. Allah mengatakan, la tuharrik bihi lisanaka li ta'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Fa idza qara'na fattabi' qur'ana. Thumma inna alaina bayana. Nabi itu kalau dapat wahyu itu beliau Jibril selesai langsung kepingin diulangi sama Nabi SAW. Padahal kan mungkin ada 5 ayat, ada 7 ayat yang disampaikan. Nabi takut lupa. Sekali lagi beliau manusia biasa. Beliau manusia biasa. Tapi kemudian dikasih tahu sama Allah. Gak perlu. Engkau dengerin aja, gak perlu diikutin. Nanti itu sudah Allah kumpulkan di hatimu. Ini proses awal turunnya wahyu. Jadi kalau dikatakan ada Warokoh, ya, ada Khadijah. Nah, itu semua skenario yang dibikin sama Allah. Supaya benar-benar ini semua alami. Gak ada, tidak ada konspirasi dari mereka. Tapi yang ada Khadijah hanya berusaha untuk menenangkan. Wahyu tetap dari Allah yang turun. Kemudian dia datang ke Warokoh. Dan Allah ternyata sudah menyiapkan seseorang yang mendukung Nabi alaihissalam. Supaya Nabi yakin. Ini Warokoh. Yang tahu dengan Injil. Yang dia kemudian menyampaikan hal tersebut. Jadi kalau dikatakan persiapan, sebenarnya persiapan itu sudah ada. Cuma persiapannya dari istri yang soleha yang sudah persiapkan sama Allah Jalla Jalaluh. Bertahun-tahun mendampingi Nabi alaihissalam. Kemudian Warokoh bin Nawfal yang juga itu persiapan dari Allah. Allah mempersiapkan Warokoh untuk menjadikan Nabi alaihissalam jadi lebih tenang dengan wahyu yang disampaikan kepada beliau. Itulah skenario Allah, ya. Nggak tahu jawaban anda ini sesuai dengan pertanyaan. Wallahu a'lam. Gimana? Alhamdulillah, Ustaz. Artinya kalaupun kita dipertanyakan, paling tidak seperti itu jawabannya, bahwa kita lihat dari kemuliaan Nabi, bahwa beliau benar-benar murni, ini wahyu dari Allah, sudah diskenarikan. Nah, kalau kita ini kan dengan kekinian kita, Pak Ustaz. Ya, nah. Misalkan, Pak Ustaz, kita sedang berusaha belajar tentang agama, Ustaz, yang menurut kita ini sulit, gitu, Pak Ustaz. Katakanlah belajar dalam sorok, gitu, ya. Yang paling suka membuat kita kayaknya ngomong gitu, maksudnya belajar dalam sorok itu berat. Nah, kalau sampai ada yang memberikan nasihat, udah pokoknya terima aja dulu, seperti yang tadi sambil tadi, terima aja, belajar aja, gak tahu jalan aja terus, tapi kita gak tahu bahwa ini sebuah kebaikan. Bisa begitu, maksudnya kita belajar tanpa paham, tapi kita tetap terus berjalan, gak paham terus aja berjalan gitu, Ustaz. Iya, sampai mati gak paham-paham akhirnya. Nah, iya, berkaitan dengan ilmu ini, jamaah. Memang kalau kita bicara bagaimana kita belajar, ya berusaha kita untuk belajar dan memahami. Tapi ada ilmu-ilmu yang kita tidak boleh berpindah kepada jenjang yang selanjutnya, kecuali kita sudah paham yang sebelumnya. Cuma karena sebagian orang yang penting belajar saja, kadangkala ya dia hanya mengisi waktu untuk belajar. Maka nasihat anda sebenarnya buat teman-teman yang jangan berpindah kepada jenjang selanjutnya. Kecuali sudah memahami. Kemudian yang perlu ada faktor dalam diri kita dalam belajar ini yang disebut oleh para ulama adalah wuduhul hadaf. Tujuan yang jelas. Apa sih tujuan kita? Ketika tujuan itu jelas, kita bisa lihat bagaimana seorang pendaki gunung mempersiapkan semua peralatan. Dia tahu, dia ada tali, dia ada palu, macam-macam dia persiapkan. Dan dia sudah pelajarin, aku ingin sampai ke puncak sana. Ini persiapanku. Nah, sekarang ketika belajar nahwu sharaf yang dikatakan sulit, ya. Memang cara pertama belajar itu adalah mencintai. Seorang yang mencintai sesuatu selesai. Sesuatu yang berat akan ringan jadi. Karena ada cinta. Seperti orang tadi naik gunung kita. Ngapain? Gak ada manfaatnya. Ngabisin waktu sia-sia. Kita ngomong gitu gak masuk sama dia. Kenapa? Dia udah cinta sama naik gunung. Maka itu yang perlu ditanamkan diri kita ketika belajar sesuatu yang berat. Ada cinta. Tumbuhkan cinta diri kita terhadap pelajaran tersebut. Dan tujuannya jelas. Persiapannya jelas. Insya Allah antum sampai ke sana. Hadza wallahu al-misab. Kayaknya itu pertanyaan terakhir, Bu Ibu. Ya. Soalnya ana ada kajian di rumah sakit nih. Mudah-mudahan itu bermanfaat buat kita semua apabila benar yang ana sampaikan itu dari Allah Jalla Jalaluh. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan, ana mohon maaf itu dari diri ana pribadi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.